Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Itulah penjelasan tentang iman dalam keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah dan kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ini perkara yang sangat pokok, sangat penting. Ini merupakan fondasi dalam hal berbagai keyakinan-keyakinan berikutnya. Ada satu hal yang juga dibahas oleh para ulama dalam bab iman adalah yang disebut dengan istilah al-istithna fil iman. Istithna fil iman artinya apa? Mengucapkan insyaallah dalam pernyataan saya mukmin. Secara ringkas bahwa ulama-ulama kita dahulu dari beberapa riwayat ketika ditanya apakah Anda seorang mukmin, dia menjawab ana mukmin insyaallah. Saya mukmin insyaallah. Banyak riwayat yang seperti itu atau semakna dengan itu. Diriwayatkan pula dari sebagian yang lain tidak menyebutkan istitsna. Sekedar menjawab saya mukmin tanpa ada istitsna. Dari sini maka disimpulkan oleh para ulama rahimahumullah bahwa al-istithna fil iman jaizun masyru'. Istithna dalam iman boleh dan disyariatkan. Ya. Diterangkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah siapa yang melakukan istithna dalam iman mengatakan saya mukmin insyaallah maka hasan, itu bagus. Dan yang tidak melakukan istitsna hanya mengatakan saya mukmin juga itu bagus. Ya. Namun dalam bab ini ada juga kelompok lain yang menyimpang. Menyimpangnya ini bertolak belakang. Satu kelompok mengatakan wajib mengatakan insyaallah, satu lagi mengatakan tidak boleh mengatakan insyaallah. Loh, kenapa? Kok malah berlawanan seperti itu? Kata mereka yang mengatakan wajib mengatakan insyaallah menganggap kalau kamu enggak mengatakan insyaallah, apakah kamu yakin iman kamu itu diterima? Apakah kamu yakin sampai kamu nanti sampai mati akan dalam keadaan mukmin? Tidak kan? Makanya wajib berkata insyaallah. Ya, ini alasannya. Sebaliknya, yang mengatakan justru enggak boleh mengatakan insyaallah. Loh, kenapa? Yang ini malah mengatakan enggak boleh. Apa alasannya? Kalau kamu mengatakan insyaallah berarti kamu ragu-ragu. Ya, kalau kamu ragu-ragu berarti kamu enggak sah imannya, seperti imannya orang munafik. Jadi enggak boleh mengatakan insyaallah. Nah, ini dua kelompok yang sesat dan bertolak belakang, sangat bertolak belakang. Dua-duanya salah. Ya. Mereka yang mengatakan wajib mengatakan insyaallah ya salah. Yang mengatakan tidak boleh juga salah. Yang benar seperti yang kita katakan. Boleh mengatakan insyaallah, boleh mengatakan tanpa insyaallah. Kenapa? Pertama, ya para ulama kita seperti itu. Dan ketika mereka mengatakan saya mukmin insyaallah bukan karena ragu-ragu. Apakah setiap kata insyaallah berarti ragu-ragu? Tidak. Tidak ragu-ragu. Contohnya apa? Contohnya kalau kita doa ketika kita masuk kuburan bacanya apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar. minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikum. Assalamualaikum ya ahlad diyar, salam kepada penghuni kubur muslimin dan mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahikun, kami insyaallah nanti akan menyusul kalian. Ragu-ragu mau mati? Nah, ada yang ragu-ragu mati, semua yakin akan mati. Jadi ketika ulama kita mengatakan kami mukmin insyaallah, bukan karena ragu-ragu ya, bukan karena ragu-ragu dalam imannya, tapi mereka tetap yakin dalam keimanan, hanya saja mereka ya ada kekhawatiran ya, apakah nanti terus akan begitu, apakah diterima di sisi Allah atau tidak, itu kekhawatiran. Tapi secara keyakinan pribadi dia yakin, tidak ada keraguan. Nah, itu alasannya. Begitu pula ulama kita ketika mengatakan saya mukmin tanpa insyaallah, bukan karena dia yakin nanti akan husnul khatimah, bukan. Tapi pernyataan saya mukmin itu ya pernyataan seperti saya mengatakan kamu beriman kepada Allah. Ya, saya beriman kepada Allah. Masa mau dijawab kamu beriman kepada Allah? Ya, tidak, atau saya ragu-ragu. Ya, enggak bisa kalau begitu. Kalau kita ditanya kamu beriman kepada Allah, ya, saya beriman kepada Allah, kepada kitabnya. Nah, saya mukmin maksudnya begitu. Artinya pokok keimanan itu sudah ada, ya. Saya beriman dengan itu. Bukan saya menyatakan bahwa saya nanti sampai hidup akhir hidup akan begitu. Tidak, itu enggak ada sangkut pautnya di situ. Sekarang saya ini statusnya sebagai orang yang beriman. Nah, ini yang disebut istitsna, ya. Mungkin hal seperti ini di sebagian ikhwah enggak terbayangkan, cuma ulama kita membahas hal itu, ya, yang jelas perlu kita ketahui pula agar kita juga mencontoh para ulama kita rahimahumullah, dan kita ketika berbuat ada dasarnya, ada panutannya. Nah, mungkin itu sebagai pelengkap pembahasan kita terkait dengan itu. Ya, cukup sampai di sini. Gimana? Gak ada pertanyaan, alhamdulillah. Jangan dipaksa-paksa. Tuh, akhirnya datang. Bagaimana puasa sunnah ayyamul bid pada bulan Dzulhijjah karena tanggal 13 hari tasyrik? Ya, jangan puasa pada hari itu. Ya. Karena ini bertentangan antara apa? Antara puasa sunnah yang mau dia lakukan dengan larangan puasa, dan larangan lebih diutamakan. Apalagi ini antara haram dengan sunnah. Ya. Seandainya perintah dengan larangan saja, ulama mengatakan bahwa yang larangan lebih diutamakan. Ya. Jika ta'arada al-hadir wal-mubih quddima al-hadir. Kalau ada pertentangan antara yang melarang dan yang membolehkan, maka utamakan yang melarang. Jadi untuk bulan ini, untuk puasa ayyamul bid tidak dulu. Nanti pada bulan berikutnya baru bisa dilakukan. Apakah hadis-hadis yang riwayat salim saya semua? Tidak. Ada beberapa hadis yang dhaif. Dan itu seperti yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau punya kitab tahqiq pada kitab Riyadhus Shalihin. Di situ ada beberapa hadis yang beliau nyatakan dhaif. Apa hukum memasang kamera CCTV? Ini tergantung, wallahu alam, tergantung pula pada keperluan, ya. Pada dasarnya ya seperti itu tidak boleh pada dasarnya, wallahu a'lam. Tapi kalau ada kepentingan yang memang penting dari tinjauan syariat, maka diperbolehkan. Misalnya memang tempat rawan pencurian, ya kan, rawan kejahatan, yang seperti itu insya Allah diperbolehkan. Ya, sebagaimana pernah saya tanyakan kepada sebagian ahlul ilm, apa nasihat antum kepada ikhwan dan akhwat yang menyibukkan diri dengan internet? Ya, ya, nasihatnya jangan menyibukkan diri dengan internet. Ya, karena di situ banyak hal-hal yang tidak baik, dan paling tidaknya juga terkadang membuat kita menyibukkan dengan yang kurang penting, sehingga yang penting terlewatkan. Termasuk sekarang misalnya kita bicara yang anu ya, kalau yang na'udzubillah yang maksiat sudah hal yang kita ketahui bersama. Hal yang terkadang manfaat saja itu terkadang menyibukkan kita. Anggap misalnya WhatsApp. Ya, kita enggak bicara Facebook sudah. Facebook sudah enggak karuan isinya. WhatsApp antara kita kadang kita ikut grup ini, grup itu, banyak manfaatnya sebetulnya. Tapi itu saja kadang membuat kita apa? Membuat kita kelewatan dari hal yang lebih penting. Contoh, dan itu saya rasakan sendiri, mungkin antum juga merasakan. Kalau dulu kita misalnya sedang santai nganggur, pengen ada aktivitas, antum ambil apa? Ambil buku, baca buku, ya kan? Baca buku, ambil lagi baca buku lagi, buku yang insya Allah manfaatnya lebih besar karena itu urut. Pembahasannya itu urut, membuat ilmu kita tertata, ibarat bangunan pondasi dulu dan seterusnya. Ya, tapi sekarang ketika sedikit nganggur, buka WhatsApp, faedah. Ya, ada kesehatan, ada masakan kalau ummahat, ada faedah ilmiah. Tapi itu faedah-faedah yang yani nggak tertata, ya, nggak tertata. Sehingga jiwa kita ini selalu ke situ. Dikit-dikit ambil ini WhatsApp lagi. Itu kayak sudah sehari saja antum pernah lepas itu sekarang yang punya Android. Sehari pernah lepas enggak pegang itu. Hampir-hampir enggak, selalu pegang itu. Buka lagi, buka lagi. Akhirnya buku yang mestinya kita baca bab per bab, ya, hanya tersimpan saja buku-buku itu. Enggak dibaca-baca karena kita sudah sibuk dengan itu. Faedah ini, faedah itu. Ya, nanti kembangannya lagi, ada kembangannya. Kembangannya yang ngobrolnya itu. Itu kembangannya. Nah, akhirnya itu Anda rasakan sendiri, Anda enggak bicara antum, soal antum enggak seperti itu. Ya. Tapi Anda sendiri merasakan begitu. Ya. Merasakan begitu. Sehingga minat baca buku berkurang. Ya, mau menghatamkan buku ini dibaca berkurang juga, enggak habis-habis dibaca. Ya, karena banyak waktu tersita itu. Makanya ini perlu kita atur ya waktu kita. Ya. Perlu kita atur waktu kita sehingga kita dalam mengambil faedah lebih tertata, lebih terprogram. Buku-buku lebih diutamakan. Faedah-faedah seperti itu datang hilang, datang hilang. Ya. Nah, ini kita baru bicara hal yang seperti ini, yang manfaat. Kalau antum bicara yang lebih daripada itu, ya sudah. Kata orang Arab, hadis wala haraj. Ya sudah, bicarakan semaumu sudah. Ya, hal yang ma'ruf. Maka kalau kita tersibukkan dengan internet, ya kita akan banyak kehilangan kebaikan. Banyak terlewatkan kebaikan-kebaikan demi akhirat kita. Ya. Ini dan itu nasihat para ulama kita. Ya, nasihat para ulama kita seperti itu. Nah. Wallahu a'lam. Ya. Cukup sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.